Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran muyasar kita. Kemarin kita telah membaca pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca atau menyebutkan fi'il-fi'il yang mu'rab. Karena di dalam fi'il juga mengalami sebahagian mengalami perubahan akhirnya yang disebut dengan mu'rab. Ada pula fi'il yang sebahagiannya tidak mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil atau yang disebut dengan mabni. Nah, dari pembagian fi'il yang menjadi tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr, dari tiga jenis fi'il atau tiga macam fi'il ini, yang mengalami perubahan atau yang disebut dengan mu'rab hanyalah pada fi'il mudhari'. Hanyalah pada fi'il mudhari'. Sehingga yang akan dibahas pada pembahasan i'rab itu hanya sekedar fi'il mudhari'. Adapun fi'il amr tidak dibahas. Karena memang fi'il amr atau dan yang lainnya satu-satunya adalah fi'il madhi. Karena memang hanya menduduki satu keadaan. Sehingga tidak berpengaruh padanya amil yang masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ada amil tertentu dan tidak ada amil, maka dia harokatnya ya seperti itu. Tidak akan berubah-rubah. Beda halau pada fi'il mudhari'. Kalau pada fi'il mudhari', maka mengalami perubahan. Seperti bisa antum lihat pada contohnya, yaktubu kadang menjadi yaktuba ketika dimasuki lan. Kadang pula menjadi yaktub dengan sukun ketika dimasuki lam. Berarti fi'il mudhari ini kadang dhammah, kadang fathah, kadang sukun. Mengalami perubahan disebabkan karena amil yang masuk kepadanya, maka dikatakan dia adalah sebagai fi'il yang mu'rab karena mengalami perubahan. Nah, dan dari fi'il mudhari sehingga kita keluar dari pembahasan fi'il madhi dan fi'il amr. Kita hanya terfokus pada fi'il mudhari. Dan dari fi'il mudhari yang tasrifannya berjumlah 14 ya, yaktubani, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, terus sampai aktubu, naktubu. Nah, dari tasrifan ini ada dua yang mabni. Dua yang mabni yaitu pada dhamir apa? Antunna dengan hunna. Hunna dan antunna. Bisa anda lihat yaitu yaktubna dan taktubna. Yaktubna, taktubna. Dhamir hunna dan dhamir antunna. Nah, dari tasrifan fi'il mudhari yang jumlahnya 14 tadi, ketika ditasrif dengan dhamir hunna dan antunna, maka hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni. Jadi kalau kita urut dari awal, keluar dari pembahasan fi'il madhi dan fi'il amr, sehingga yang tersisa adalah fi'il mudhari mu'rab. Namun tidak semua dari fi'il mudhari tasrifannya yang berjumlah 14 itu tidak semuanya mu'rab. Ada yang mabni, yaitu ketika ditasrif pada ada dhamir atau kata ganti hunna dan antunna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktaktubu, taktubani, yaktubna. Nah, dhamir hunna, mereka perempuan. Dan dhamir antunna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Nah, taktubna, dhamir antunna. Nah, dua ini yang mabni dalam tasrifan fi'il mudhari. Nah, dalam tasrifan fi'il mudhari. Ya mabni, mabninya mabni di atas apa? Ya terkadang dilihat di situ mabni di atas apa hurufnya. Kalau ia jelisna, dia bersambung dengan nun inas yang disebut dengan nun inas sudah kemarin kita sebutkan. Ya jelisna, berarti di situ dia harokat apa? Sukun, ya kan? Ya jelisna. Nanya itu nun inas tambahan. Adapun asal katanya adalah ya jelisu. Kemudian bersambung dengan nun menjadi yajlisna. Berarti dia berharokat apa Ikhwan? Asal katanya harokat sukun. Iya kan? Berarti dia mabni di atas sukun. Tajlisna juga sama, mabni di atas sukun. Dan seluruhnya. Dari fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas pada tasrifannya dhamir hunna dan antunna, semuanya mabni di atas sukun. Kalau di sini mungkin ya jelisnya. Kalau yaktubna, taktubna, sama juga sukun, iya kan? Atau contoh lain, yakhruju, yakhrujna, takhrujna, juga sukun. Yakra'na, takra'na, juga harokat sukun. Berarti, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas mabni di atas harokat sukun. Meskipun ada lan seandainya. Meskipun ada lan. Lan ini biasanya kan menasobkan, menfathahkan, ya kan? Fi'il mudhari. Tapi ketika fi'il mudhari-nya apa nama? Bersambung dengan nun inas, tetap dibaca lan yajlisna. Tetap. Karena bahkan karena dia adalah mabni. Tidak kemudian yajlisana lah, tapi tetap. Kalau ini salah, tapi tetap disukun. Kenapa? Karena dia mabni menduduki satu keadaan saja. Atau ketika tidak ada lan, berarti kembali ke asal, yaitu dhamma, ya tetap ya jelisna, tetap disukun, tetap disukun, karena dia mabni di atas sukun ini. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan fi'il mudhari juga mabni adalah ketika bergabung dengan nun taukid, bergabung dengan nun taukid, yaitu nun yang ditasydid. Nun yang ditasydid ini juga mabni. Seperti kalau di sini nun inas, kalau nun taukidnya berarti yajlisanna. Yajlisanna. Ini namanya nun taukid. Namanya nun taukid yaitu untuk penegasan. Untuk penegasan. Atau contoh lain, yaktubanna. Yaktubanna. Kalau bergabung dengan nun inas, dia mabni di atas sukun. Kalau dia mabni, bergabung dengan nun taukid, berarti dia mabni di atas apa nih, Kwan? Harokat apa? Ya, jelisanna, berarti harokat fathah. Berharokat mabni di atas fathah. Kalau dia bersambung dengan nun inas, mabni di atas sukun. Kalau dia bergabung dengan atau bersambung dengan nun taukid, maka dia berapa mabni di atas harokat fathah. Nah, namun nanti dari sisi apanya, mungkin rumitnya ketika harokatnya dibuang ya. Nah, ini lagi, ini problem jadinya. Kalau harokatnya dibuang. Nah, sama dan ini. Sama ya, black juga sama. Nah, nanti kembalinya ke kalimat, kosakata. Jadi konteks kalimatnya. Nah, konteks kalimatnya. Namun dari sisi pembahasannya demikian. Kalau apa namanya, fi'il mudhari, dan sebenarnya ini berlaku ke seluruh tasrifan, bukan hanya yajli, tajlis juga bisa, ajlis juga bisa, najlis. Kalau pada nun taukid, kalau ini jelas, kalau ini tidak bisa. Kalau nun taukid, ini bisa masuk pada segala dhamir, bukan hanya pada ya jelis ini kan dhamirnya huwa, bukan hanya pada dua. Di sini dicontohkan hanya dengan huwa, namun bukan maksudnya nun taukid itu hanya masuk pada tasrifan dhamir huwa. Namun pada seluruh dhamir juga bisa. Meskipun ana keadaannya adribu, berarti adribanna di fathah, adribanna. Seandainya anta, anta tadrib, tajlisu, berarti tajlisanna, ajlisanna, najlisanna, semuanya masuk. Bahkan pada dhamir antum juga masuk. Kalau pada dhamir antum ini ada pembahasannya yang sedikit melebar karena dia nanti kaitannya dengan ilmu sorof juga. Nah, yang jelas nun taukid bisa masuk pada segala dhamir. Bisa masuk pada segala dhamir. Nah. Baik, ini penjelasan yang sudah kemarin kita sebutkan bahwasanya secara asal dari tiga macam fi'il yang mengalami perubahan atau yang disebut dengan mu'rab itu hanya pada fi'il mudhari. Nah, pada fi'il mudhari ada beberapa keadaan yang fi'il mudhari ini menjadi mabni. Keadaan yang pertama ketika dia bersambung dengan nun inas, yaitu pada tasrifan dhamir hunna dan antunna, dan yang kedua adalah ketika dia dimasuki atau bersambung dengan nun taukid, nun yang ditasydid. Nun yang ditasydid yang tujuannya adalah untuk penegasan. Nah, betul penegasan dalam kata kalimat tersebut. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Setelah kita lewati pembahasan mu'rab terkait dengan fi'il mudhari, kemudian kita sekarang menyebutkan al-mabni, dan mabni ini insyaallah lebih mudah. Insyaallah lebih mudah dan lebih yakni simple pembahasannya, tidak mu'rab. Karena hanya untuk pengetahuan yang mabni, dan secara umum sudah kita jelaskan tadi, sudah kita singgung ya kan, bahwasanya pada fi'il yang mabni adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Adapun pada fi'il mudhari ada sebagiannya yang mabni, yaitu yang kita jelaskan ini ketika dia yakni mengalami dua penyebab yang menjadikan fi'il mudhari tersebut mabni. Baik, namun kita baca saja di sini. Berkata pengarang kitab, wal mabni huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidah. Dan mabni, yakni fi'il yang mabni adalah ma lazima, apa-apa yang tetap. Akhiruhu, akhirnya, yakni maksudnya apa-apa yang akhirnya itu tetap. Halatan wahidah, pada satu keadaan. Halatan keadaan, wahidah satu. Saya ulangi, dan mabni adalah apa-apa yang akhirnya tetap dalam satu keadaan. Atau yang akhirnya menetapi satu keadaan. Misal, contoh. Kataba fataha zahaba. Dan subhanallah di sini pengarang kitab ini hanya memberikan contoh yang mudah-mudah. Karena kalau yang saya pahami memang beliau tidak mau mengambil yang ruwet sedikit itu untuk pemula, tidak mau. Hanya mencontohkan yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah. Nah, seperti di sini pada fi'il madhi dia hanya mencontohnya kataba fataha zahaba. Tidak pada fi'il madhi. Kataba, ya selamanya kataba, kataba terus. Tak akan berubah menjadi katabi, katabe. Sukun tak bakalan. Ya kataba, kataba terus. Berarti dia mabninya di atas apa, Tihwan? Di atas fathah. Iya kan? Fataha juga sama. Zahaba juga sama. Nah, juga sama. Pada fi'il amr. Uktub. Iftah. Idhab, uktub, tulislah, iftah, bukalah, idhab, pergilah. Ini fi'il amr, perintah, ya kan? Bisa antum lihat di situ harokat yang terakhir, harokat apa, ikhwan? Sukun. Berarti dia mabni di atas sukun. Nah, mabni di atas sukun. Iftah, ya namanya iftah. Nah, tidak akan menjadi, apa namanya, iftahu, iftaha. Tidak bakalan. Ya, selama-lamanya akan berharokat sukun. Demikian. Ini pembahasan ringkasnya dari fi'il-fi'il yang mabni. Fi'il madhi mabni di atas fathah, fi'il amr mabni di atas sukun. Nah, wal mabni di sini dilanjutkan oleh beliau, wal mabni minal af'al huwal madhi wal amru wal mudari'u idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukid. Wal mabni, dan yang mabni, minal af'al, dari fi'il-fi'il, dan yang mabni dari fi'il-fi'il, huwa adalah al-madhi, fi'il madhi. Wal amr, dan fi'il amr. Dan yang mabni dari fi'il-fi'il adalah fi'il madhi, dan fi'il amr, dan fi'il mudhari', apabila dia bersambung dengan nun inas dan nun taukid yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ya kan? Dan yang mabni dari fi'il, fi'il adalah fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari apabila bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Nah, sehingga yang menjadikan fi'il mudhari mabni itu adalah nun inas, seperti contoh di atas tadi. Nun inasnya yang menjadikan dia mabni, atau nun taukid, nun yang ditasydid ini yang menjadikan dia mabni. Sehingga seperti contoh pada ya jlisanna. Nah, yang menjadikan dia mabni adalah nunnya ini, nun taukid ini. Sehingga meskipun ada amil yang harus mensukunkan dia, contohnya lam yajlis, lam ini adalah diantara amil yang menjazam atau mensukunkan fi'il. Namun karena berhubung yajlisanna ini bersambung dengan nun taukid, sehingga dia mabni. Meskipun seandainya ada lam, maka tetap dia mabni, karena tidak pengaruh amil yang masuk padanya. Tidak pengaruh karena dia mabni. Ada amil, tidak ada amil, ya tetap ya jlisanna terus. Harokatnya fathah, ya jlisanna. Nah, karena ada nun taukid yang menyebabkan dia mabni. Sehingga kalau seandainya nun taukidnya kemudian dibuang menjadi lan ya jlisa, maka dia tidak lagi mabni. Ya kan? Kenapa? Karena penyebab yang menjadikan dia mabni sudah hilang. Sehingga dia tidak lagi mabni, sehingga hukumnya mu'rab, bisa berubah-ubah. Nah, berhubung di sini ada lam, berarti dia harus disukun. Lam yajlis. Kenapa? Karena yang menjadikan dia mabni tidak ada lagi. Namun nanti kalau lagi dimasukkan lagi nun taukidnya, ya tetap harus difathah lagi, karena dia mabni di atas fathah yang disebabkan nun taukid tersebut. Nah, baik, kita jelaskan ulangi. Dari fi'il madhi berarti mabni di atas fathah ya. Ini secara dasarnya. Kalau para sebagian para ulama ada yang menyebutkan mabni ala ma'akhiruhu, atau mabni ala harokati akhirihi. Fi'il madhi itu mabni di atas harokat akhirnya apa. Nah, kalau dari domir huwa ya kan memang jelas fathah. Kalau kataba, katabu. Nah, kadang domah, iya kan? Katabat, katabata, katabna. Nah, sukun, teman. Katabe. Nah. Katabta, sukun. Katabtuma, katabtum. Nah, ini tidak dibahas oleh beliau. Karena mungkin, yang saya pahami, ini nanti pembahasannya sedikit melebar. Namun, pada intinya, kita mengetahui, fi'il madhi itu mabni. Kalau terkait dengan pembahasan yang melebar sedikit terkait dengan fi'il madhi mabni di atas apa, nah ini sebenarnya tidak disebutkan beliau karena khawatir akan memberatkan. Sehingga mungkin kita tidak sebutkan saja ya. Secara asal pokoknya mabni apa fi'il madhi itu mabni. Mabni. Fi'il amr juga mabni. Fi'il amr juga mabni, sehingga fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid tidak dibahas. Tidak dibahas, sudah dimasukkan ke kotaknya. Yang kita yang tersisa adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan dua ini. Nah, ini pembahasan yang akan dibahas karena dia mengalami perubahan. Kadang dhamma, kadang fathah, kadang sukun, kadang marfu, nasab mansub, dan majzum. Nah, demikian. Baik, kita lanjutkan sekarang. Al-fi'lul mudhari'ul mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab, yang mengalami perubahan. Terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga ini apabila ditinjau dari sisi i'rabnya. Apabila ditinjau dari sisi i'rabnya, sama-sama juga isim-isim atau kata benda-kata benda yang mu'rab. Apabila ditinjau dari sisi i'rabnya, perubahan akhirnya, maka isim-isim yang mu'rab terbagi menjadi tiga, marfu, mansub, dan mahfud atau majrur, ya kan? Terbagi menjadi tiga. Fi'il mudhari yang mu'rab juga sama. Apabila ditinjau dari sisi i'rabnya juga terbagi menjadi tiga, namun memiliki sedikit perbedaan dengan isim atau kata benda. Kalau kata benda dari sisi i'rabnya itu tiga, marfu', mansub, majrur. Nah, ada majrur. Kalau majrur atau mahfud ini memang khusus untuk kata benda. Khusus untuk kata benda yang tidak ada pada kata kerja atau fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari juga tiga disebutkan di sini. Marfu', mansub, majzum. Majzum inilah yang biasa disebut dengan sukun. Walaupun masih perlu ada yakni kritikan, ya perlu dijelaskan sukun itu. Namun untuk dengan bahasa yang mudahnya, ya kita istilahkan saja dengan sukun. Kalau ada isim, marfu, dhammah, mansub, fathah, majrur, kasrah. Iya kan? Kalau fi'il mudhari, marfu, sama juga dhammah, mansub, sama juga fathah, majzum, sukun. Dan majzum ini adalah yang khusus pada fi'il mudhari, yang tidak ada pada isim atau kata benda. Jadi masing-masing isim memiliki tanda yang khusus untuk dia. Fi'il juga sama, memiliki i'rab yang khusus untuk dia. Kalau isim yang khusus untuk isim adalah majrur, kalau pada fi'il yang khusus untuk fi'il adalah majzum. Adalah majzum. Sehingga fi'il tidak akan mengalami selama-lamanya majrur. Tidak akan mengalami selama-lamanya majrur. Demikian pula isim tidak akan mengalami selama-lamanya itu majzum. Sukun tidak bakal mengalami. Karena memang jer khusus untuk isim, adapun jazm, yakni sukun khusus untuk fi'il. Beda kalau marfu dan mansub. Masing-masing isim, fi'il, keduanya mengalami perubahan marfu dan mansub. Nah, sebelum di sini beliau menyebutkan tanda-tanda dari masing-masing fi'il yang mu'rab dari sisi i'rabnya, di sini langsung beliau menyebutkan contohnya. Baru setelah itu beliau akan menyebutkan tanda-tanda i'rabnya sama seperti pada isim yang sudah kita lewati pada pertemuan yang terdahulu. 6. Fi'il mudhari yang mu'rab dari sisi i'rabnya terbagi menjadi 3. Yang pertama marfu'. Yang kedua mansub dan yang ketiga adalah majzum. Marfu', contohnya di situ yaktubu. Yaktubu. Yang mansub lan yaktuba. Lan yaktuba. Marfu' berarti yaitu dhammah. Ya kan? Karena memang marfu' itu harokat asalnya adalah dhammah. Harokat asalnya adalah dhammah. Dan nanti di sana adalah harokat-harokat cabang atau yang sebagai pengganti dari dhammah tersebut. Secara asal, harokat asal dari marfu' adalah dhammah. Seperti yaktubu. Atau contoh yang di bawahnya yaitu yadhhabu. Yadhhabu. Adapun mansub, harokat asalnya adalah, tanda asalnya adalah fathah. Seperti contoh, lan yaktuba. Lan yaktuba. Lan yadhhaba. Fathah. Dua-duanya fathah, berarti dia mansub. Nanti setelah ini bahkan dibahas oleh beliau terkait dengan tanda-tandanya. Majzum, tanda asalnya adalah sukun. Contoh, lam yaktub. Lam yaktub. yaktub. Lam yadhhab disukun, ya kan? Disukun di dalam Al-Qur'an banyak. Seperti dalam surah Al-Munafiqun, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir. Nah, disukun, ya kan? Antum bisa lihat di dalam surah apa namanya? Al-Munafiqun. Atau dalam An-Naba banyak, ya kan? Alam naj'al al-ardha mihada, ya kan? Naj'al, cuma kalau dibaca langsung menjadi alam naj'alil di kasroh karena bertemu dua sukun. Aslinya dia apa? Alam naj'al, nah, disukun, ya kan? Alam naj'al disukun, dan banyak dalam Al-Qur'an yang demikian. Nah, ini pembagian-pembagian fi'il mudhari dari sisi i'rabnya, sehingga dari sini pun antum bisa mengambil faedah. Lan ini berarti menasabkan fi'il mudhari, berarti dengan fathah. Kalau lam menjazmkan. Nah, sama seperti kalau pada isim inna menasabkan, menfathahkan. Kalau ada fi berarti mengejerkan atau mengkasrohkan pada isim. Pada fi'il juga demikian ada. Ada yang menyebabkan dia mansub, ada juga yang menyebabkan dia majzum. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin sampai sini dulu ikhwan, karena ini masalah tanda-tanda i'rab ini cukup. Ya, ini lebih banyak ya. Ini lebih meluas dari pembahasan ini sebelumnya. Nah, insya Allah mungkin kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Baik, ada pertanyaan, Wan? Langsung menoleh kami jari semua. Ayo, tidak ada, mungkin tidak cukupkan sampai sini. Bin lisan, Ustaz. Hah? Bin lisan ini. Yang mana? Fi'il amr untuk fi'il qara'a. Iqra, iqra'a, itu tulisannya bagaimana, Ustaz? Oh, itu. Iqra'u, itu pembahasannya luas.